warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah, asyadu anna muhammadan abdu wa rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara hadirin jamaah salat zuhur, rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini saya ingin mencoba mengajak hadirin rahimakumullah untuk merenungkan satu surah pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Dinamakan surah Al-Fil karena surah ini diawali dengan firman Allah, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil artinya gajah. Sepintas memang bisa timbul pertanyaan, kenapa nama surah ini harus diberi nama surah gajah ya? Apa anehnya gajah ya? Sama halnya pertanyaan, kenapa surah sepanjang itu dengan muatan akidah yang sangat luar biasa sempurna, lalu kok disebut surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Padahal isi surah itu tidak melulu bicara soal sapi, hanya berapa ayat saja. Yang paling banyak justru masalah prinsip-prinsip akidah. Ya, masalahnya memang bukan hanya pada seekor sapi, tapi peristiwa sapi betina ini sebenarnya mengandung muatan akidah yang sangat luar biasa. Paling tidak sebuah pelajaran yang Allah ingin berikan pada kita sekalian, agar kita sebagai orang yang beriman itu siap saja untuk Islam, untuk tunduk, patuh, taat terhadap aturan dan hukum Allah. Tidak suka lebih banyak bertanya mengapa terhadap aturan dan hukum Allah, yang belum tentu aturan itu terjangkau hikmahnya oleh akal kita manusia. Seperti yang terjadi pada kaum Yahudi Bani Israel dengan Nabi Musa AS. Sebenarnya kalau saja mereka pada waktu itu segera melaksanakan perintah Allah, ketika Allah memerintahkan pada mereka sembelih sapi betina itu, itu kan mudah mereka akan melaksanakannya. Kenapa? Ya banyak sapi betina, asal ada sapi betina sembelih selesai. Ini dicari saja jalan bagaimana untuk tidak melaksanakan perintah itu, dengan kemudian bertanya, tanyakan pada Tuhanmu wahai Musa, Tuhanmu, untuk meyakinkan bahwa mereka belum meyakini itu sebagai Tuhan mereka. Tanyakan pada Tuhanmu apa warnanya, malaunuha, yang dijawab oleh Allah. Walau warnanya itu kuning, tidak ada cacat sama sekali, dalam arti mulus kuning. Lalu bagaimana sifat-sifatnya? Nanya deh, jawab oleh Allah. Apakah dia pernah dipakai membajak atau tidak? Jawab. Sampai mereka akhirnya kehabisan pertanyaan, nggak ada lagi yang harus ditanyakan lagi. Dan akhirnya mereka tetap harus melaksanakan. Dan ketika mereka akan melaksanakan, mulailah mereka bingung mencari sapi betina dengan kriteria seperti itu. Sudah susah. Kalau saja dari awal mereka laksanakan perintah itu, laksanakan selesai. Nah sekarang mereka malah jadi susah, menyulitkan diri mereka sendiri. Ini satu pelajaran luar biasa dari Allah ya, pada kita orang yang mengaku beragama ya. Yang suka mengakal-akali aturan Allah ya. Seperti yang sedang dilakukan sekarang lewat RUU nikah siri, Pada akhirnya saya di IMTV dalam dialog tadi pagi saya katakan, mereka yang mengajukan RU ini telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Mungkin besok lusa ada RUU untuk mengatur misalnya bahwa sebuah sholat Jumat itu baru sah kalau disaksikan oleh unsur musbika. Nanti saum itu harus baru bisa disah kalau pada waktu sahurnya dan waktu buka disaksikan oleh unsur RT dan RW. Saya katakan ini penodaan, penistaan terhadap agama. Karena kalau RU ini berhasil diundang-undangkan, artinya orang yang melaksanakan aturan Allah itu merupakan tindakan kejahatan. Yang sebenarnya kenapa harus ada RU ini? Ini ketidakbecusan pemerintah, saya katakan, dalam menangani kehidupan masyarakat. Andai kata saja pemerintah itu betul-betul melaksanakan aturan main yang ada, saya kira gak ada orang muslim akan melakukan nikah siri. Resikonya besar, Pak. Anaknya gak diakui sebagai anak negara, mau sekolah gak punya akte kelahiran. Jadi kan kenyataannya anak-anak itu punya akte kelahiran, artinya gak beres itu ngurusnya, Pak. Yang gak beres mereka yang diotak-atik agama, Pak. Sekarang juga harus kita lihat kenapa orang cenderung nikah siri. Ada yang gak beres lagi, yaitu aturan yang dulu dibuat oleh pemerintah. Soal PP, ya, soal poligami, PP 10 ini. Izin istri pertama. Nah itu. Maka mungkin banyak orang yang nikah siri itu karena gak dapat izin. Yang salah siapa? Yang membuat aturan itu. Nah makin yang aturan itu tidak mungkin dilaksanakan. Mana ada istri mengizinkan, Pak. Kalau kita lihat Al-Qurannya, ini jelas Allah menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang kamu sukai. Ini kan soal hukum poligami itu. Dua atau tiga atau empat. Kalau takut tidak berbuat adil, cukup satu kan itu. Fankihu, seruan ini kepada siapa? Suami, laki-laki, Pak. Kalau kamu menikah, nikahilah dua, tiga. Suami yang jadi subjek. Yang akan menentukan poligami tidak itu suami, Pak. Bukan istri. Kalau izin istri pertama, istri subjeknya, Pak. Izinkan, Mas. Nah, kenapa Al-Quran tidak membuat aturan harus izin istri pertama? Istri mana yang bakal izini? Bu, saya mau nikah lagi. Oke. Ada yang perlu ditandatangani? Dua, sekalian aja tiga tuh bisa ngarah sekaligus gitu. Jadi mungkin karena mereka tidak dapat izin istri pertama, padahal mereka sudah mendesak harus menikah, misalnya kan? Atau mungkin punya alasan lain, lah. Atau sudah dapat izin istri pertama, tapi tidak dapat izin atasan, ya ini nikah siri. Jadi nikah siri itu akibat aturan yang nggak benar itu. Nah, termasuk salah satu diantaranya mungkin juga nikah siri ini karena banyak orang nggak mampu bayar, Pak. Mahal, Pak, bayar ngacatat ke nikah deh. Bisa sampai 1 juta, Pak, antara 700 sampai 1 juta. Kata Menteri Agama cuma 30 ribu. Nah, itu mah itu apalun, Pak, Menteri Agama deh. Ting itu apalun, ting. Memang benar itu apalun itu. Lihat ke bawah, mana 10 ribu di mana? Minimal 500, 700 itu. Tergantung daerahnya. Kalau daerah basah itu 1 juta, Pak. Ini jangan-jangan yang ngusulkan ini sebenarnya takut kehilangan lahan, Pak. yang ini diundang-undangkan, artinya sama dengan menodai agama, bahwa Allah telah membuat aturan yang kalau itu dilaksanakan, maka yang melaksanakan aturan itu harus dipidanakan. Saya katakan, kenapa orang tidak akan menikah siri? Jelas Islam menganjurkan untuk jangan siri-sirian. Saya akan mempertanyakan, kenapa sih kamu nikah pakai harus sembunyi-sembunyi? Ayo nah, masih ada masalah kan? Hari memang tidak ada masalah, nah kudu sembunyi-sembunyi. Kan kata Rasulullah, iklankan, umumkan pernikahan itu supaya orang lain tahu, supaya nanti jangan timbul fitnah. Ini orang ini kok kumpul kebo, kumpul kebo dianggapnya, padahal dia sudah menikah. Nah, supaya jangan sampai terjadi fitnah seperti itu, atau jangan sampai istrinya dilamar orang, karena orang tidak tahu, umumkan pak, umumkan. Ya, kalau itu juga masalah menyangkut biaya kan bisa diumumkan di masjid. Lalu di bapak-bapak ketahui bahwa telah menikah. Saudara Anu dengan saudari Anu, atau masanglah iklan sekali di PR. Jadi ini bukan, tapi ya memang susahnya kita ini, terlalu banyak orang di negeri ini yang tidak beragama. Maksud saya tidak beragama itu tidak memahami apalagi menghayati, tapi ingin bicara agama. Termasuk menurut saya ini orang-orang yang sekarang sedang berjuang di MK itu untuk menghapus uji materi itu, Undang-Undang 1 itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Oh itu saya yakin itu. Sebab kalau ada orang beragama, gak mungkin pak sampai dia akan rela keyakinan agama yang sangat sakral itu dihina dan dinodai, dinistai oleh orang lain. Kalau orang beragama lah. Saya rasanya lebih baik kepala saya diinjak-injak lah. Tapi jangan lah. Insya Allah saya mungkin mudah-mudahan gak marah lah kalau sampai diinjak kepala itu. Insya Allah saya masih mungkin bisa sabar kalau memang ada alasan Bapak untuk injak-injak kepala saya gitu kan. Saya mungkin masih bisa sabar, pak. Tapi nggak mungkin saya bisa membiarkan ada orang menginjak-injak keyakinan saya. Ini saya bukan bicara hanya untuk Islam. Saya kira semua orang yang punya agama pasti begitu, pak. Siapa yang rela keyakinan mereka itu dinodai oleh orang lain? Seenak perut mereka oleh orang-orang yang tidak beragama. Ini pelajaran pertama dari surat Al-Baqarah, pak. Kita ini sudah terlalu banyak memasukkan unsur akal kita ke dalam aturan Allah. Hebatnya akal yang notabene makhluk ciptaan Allah ini berani mengoreksi aturan Allah yang menciptakan akal. Ini sudah kelihatan sekali ada masalah di keyakinannya, di akidahnya. Nah seperti itulah Yahudi Bani Israel. Tanya terus akal-akalan untuk tidak melaksanakan. Akhirnya malah menyulitkan sendiri. Susah akhirnya mencari sapi betina yang seperti itu. Akhirnya apa? Berhasil mereka menemukan satu-satunya sapi betina. Ini punya kisah lain, Pak. Jadi ada seorang di satu sisi, seorang hamba Allah yang saleh, pengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Orangnya luar biasa solehnya, pak. Begitu dikisahkan. Dan dia tidak pernah mau menikmati rizki yang haram sepeser pun. Jadi dia jaga betul agar di rumah tangganya itu hanya ada harta yang halal. Nah, waktu dia mau meninggal dunia, dia bilang pada istrinya, "Tidak ada yang bisa saya wariskan untuk anak kita. Anaknya cuma satu, pak. Masih kecil. Kecuali seekor anak sapi betina dengan ciri-ciri seperti ini. Kamu akan sulit untuk mengurusnya. Saya akan lepas saja di ladang. Kalau ini menjadi rizki anak saya, tolong nanti kasih tahu padanya bahwa dia punya anak sapi dengan ciri-ciri seperti itu. Lepas. Jadi ketika ayah meninggal, anak ini sudah mulai dewasa, diberitahu oleh ibunya, nak, dulu ayahmu punya seekor anak sapi, mungkin sekarang sudah besar sapinya. Ciri-cirinya begini, coba cari, nak. Siapa tahu Allah sudah memelihara itu untukmu. Ini harus kita bayangkan zaman dulu, Pak. Zaman sekarang lepasin sapi gitu beak, Pak. Saya geus dipencit batur geus colong. Kena kandang di malah dipaling. Jadi akhirnya Allah pertemukan kembali anak itu dengan sapi miliknya. Ternyata sapi itulah, Pak, satu-satunya sapi yang betul-betul memenuhi persyaratan tadi. Maka si Bani Israel ini mencoba merayu si pemuda ini untuk menjual sapinya. Kata si pemuda, enggak. Ini sapi warisan dari almarhum ayah saya. Sampai didatangi ke rumahnya. Setengah dipaksa lah. Akhirnya kata si pemuda ini, silakan kalau kamu mau beli, asal kamu sanggup membelinya. Berapa? Senilai harga emas, senilai atau emas maksudnya seberat kulitnya. Jadi silakan timbang kulitnya, nilai dengan emas. Kulit sapi itu bisa sampai 30 kilo. Jadi harus dibayar sapi itu dibeli dengan 30 kilo emas. Oh, itu kaya raya maksudnya. Ditawar itu bisa. Sapi itu ya, lawan hayang. Karena memang tidak ada lagi sapi yang memenuhi syarat, Pak, dibeli. Memang kebetulan Bani Israel ini memang banyak juga yang punya emas, Pak, hasil curian. Waktu mereka menjadi budak-budak Firaun, Pak. Jadi ketika mereka jadi budak-budak Firaun di Mesir, mereka juga sempat bekerja itu, dimajikan mereka di Mesir itu sambil ya nyuri-nyuri emas. Suatu ketika mereka juga pernah mengumpulkan emas curiannya itu untuk membuat Tuhan mereka. Anak emas dari sapi. Itu dari emas curian, Pak. Tuhannya itu. Jadi Tuhannya dibuat dari emas hasil curian. Kadang-kadang gak rasup akal lah untuk kita mah gitu ya. Untuk karena Tuhan dari emas, dari keramik, dari batu. Ya, sok dipindah-pindahkan Tuhan itu. Kadang di ruang tamu, ruang tengah. Namun kotor di lapan itu. Kalau dipindahin jatuh terus irungnya potong terus ditempel gitu. Ya Tuhan, Tuhan irungnya potong. Nah jadi akhirnya dibayarlah. Nah ini pelajaran kedua. Bagi kita sebagai orang tua, jangan pernah kita berpikir bagaimana bisa mewariskan sebanyak-banyaknya harta kepada anak-anak kita dengan tidak memperdulikan halal dan haram. Tidak akan pernah membahagiakan anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita darah dan dagingnya pun akan tumbuh dari hasil yang haram. Nauzubillah min dzalik. Harta yang halal, walaupun sedikit, Allah Maha Kuasa untuk membuatnya punya nilai dan makna yang besar. Akhirnya jadi jutawan. Jadi nama surat Al-Baqarah itu enggak sembarang begitu saja. Nah seperti juga surat Al-Fil ini. Kalau kita lihat kisahnya, surat Al-Fil ini mengkisahkan tentang rencana seorang tokoh pendeta dari Yaman bernama Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Dia datang dari Yaman khusus ke Mekah dengan membawa pasukan gajah. Luar biasa besarnya pasukan ini. Ada ahli tafsir yang mengatakan 1000 gajah. Paling tidak ratusan para ahli tafsir. Ini terbukti penduduk Mekah itu sudah enggak berpikir lagi untuk melawan. dengan melihat pasukan sebesar itu, sekuat itu, mereka sudah berpikir menyelamatkan diri, lari ke bukit-bukit. Dan sebelum masuk kota Mekah, mereka pun sudah mengacaukan, Pak, biasa yang namanya begitu kan. Dengan situasi perang itu, tanah milik rakyat biasanya dirampas, dirampok, wanitanya diperkosa, itu yang sudah sejarah perang kan seperti itu biasanya. Perang Batur itu. Nah, termasuk mereka sempat merampok 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah SAW. Nah, ketika besoknya mereka mau melakukan penyerangan terhadap Ka'bah, maka Abraha mengatakan pada orang ajudannya lah gitu, coba tanyakan pada penduduk Mekah itu, siapa tokoh mereka, saya ingin ketemu. Nah, di satu tempat akhirnya dipertemukan dengan Abdul Muthalib. Kata Abraha, kami datang dari Yaman sama sekali tidak bermaksud untuk perang. Padahal sebenarnya orang Mekah sendiri sudah pada lari. Kami hanya datang dengan satu tujuan, menghancurkan Ka'bah. Ada permintaan dari Anda, kata Abraha kepada Muthalib. Ada, kata satu permintaan saya. Apa itu? Kembalikan 200 ekor unta milikku. Cuman itu, kata Abraha. Hanya itu. Abraha pun merasa heran. Kami datang untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah, tempat yang disucikan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan detik ini. Kamu tidak meminta kami untuk mengurungkan niat itu, malah kamu meminta agar 200 ekor unta dikembalikan. Ya, kata Abdul Muthalib. Karena 200 ekor unta yang kamu ambil itu unta milikku, saya yang bertanggung jawab untuk melindunginya, melindungi hak milikku. Sementara yang kamu mau hancurkan itu Baitullah, rumah Allah. Saya yakin Allah yang akan menjaganya. Luar biasa bahasa akidah ini. Besoknya dilakukan penyerangan. Dari semua penjuru Ka'bah dilakukan penyerangan. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satupun gajah yang bisa, jangankan menghancurkan, mendekati Ka'bah. Begitu dekat, jarak berapa meter itu, langsung seperti tersengat api, lari dia mundur ke belakang. Termasuk gajah andalan mereka, andalan si Abraha. Nama gajahnya itu Mahmud. Maaf Pak kalau ada yang namanya Mahmud Pak. Ini betul-betul memang saya juga gak tahu kenapa mereka sampai memberi nama gajah itu Mahmud. Gajah nama sebaik itu Pak. Itu si Mahmud pun lari Pak. Sampai Abraha itu gak habis pikir, ini gajah kuno jadi garelokir, kuno jadi lalir. Akhirnya dihentikan penyerangan, percuma. Malah mereka bermusyawarah. Salah seorang di antara orangnya Abraha itu kemudian mengatakan, jangan-jangan ini yang dikatakan oleh Abdul Muthalib, bahwa Baitullah itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah apa, kata Abraha. Ima gajah weker lalir. Besok kita lakukan penyerangan kembali. Nah, besoknya dilakukan lagi penyerangannya. Kali ini Allah kirimkan tayran ababil. Tayr itu burung, Pak. Tapi biasanya istilah tayr itu untuk burung-burung kecil, Pak. Semacam burung pipit gitu. Ini burung-burung kecil. Ababil berombongan, artinya bukan seekor dua ekor, tapi banyak. Allah kirim. Masing-masing burung itu membawa 3 kerikil, masing-masing kerikil Pak, bukan batu. Ada manuk lagi segede kia atau pipit apa. Jadi kerikil, enggak mungkin batu segede kia, aku enggak mau mana. Ini batu kerikil lah, kira-kira sebesar kacang hijau lah. Tiga, satu, dua dipegang oleh cakarnya, yang satu lagi dipegang oleh paruhnya. Nah, begitu mereka, si burung ini sudah berada persis di atas pasukan gajah Abraha ini, maka mereka lepas itu satu-satu si batu ini, batu nusbilek itu. Begitu batu itu kena ke gajah atau kepada pasukan gajah termasuk Abraha, maka seketika daging gajah dan daging pasukan dia termasuk Abraha itu melepuh, Pak. Melepuh saja dagingnya, hancur. Dan segera kering sehingga yang tersisa itu cuma tulang belulang. Lalu kering dan tertiup angin, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang habis kering dimakan oleh ulat, tinggal apa? Apanya itu ya? Ya tinggal tangkai-tangkainya kering lalu tertiup angin seperti itu. Ini lalu dicoba diakal-akali lagi, termasuk oleh Muhammad Abduh dan gurunya Jamaluddin Al-Afghani. Ini pemikiran-pemikiran mereka ini sering menjadi rujukan kaum liberal. Kata Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, itu yang dibawa oleh si burung pipit itu bukan batu sembarang batu, itu semacam virus. Ini udah mulai main akal-akalannya. Yang intinya nanti bahwa tidak ada di situ kemahakuasaan Allah, ini urusan virus. Dan kita pun sudah mulai ya, terasa dalam kehidupan itu seperti itu. Alhamdulillah penyakit saya akhirnya sembuh karena saya minum obat anu. Untung dokter keburu datang. Kalau enggak, dokter sih telat datang. Jadi kalau saja saya tidak kerja di sana, dari mana saya dapat rezeki? Untung saya ditolong oleh si Fulan. Sudah Allah sudah tidak hadir, Pak, dalam kehidupan kita. Sudah tidak hadir lagi Allah itu. Semua yang menyembuhkan obat, dokter, yang membuat kita maju ini itu pengetahuan kita, teknologi, segala macam. Allah sudah tidak hadir lagi dalam kehidupan itu. Tidak terasa itu kita digerogoti. Maka segala macam yang berbentuk kemahakuasaan Allah pun dicari-cari bagaimana dalih untuk ini bukan, tidak ada urusan dengan kemahakuasaan Allah, ini urusan virus. Ya selesailah kemahakuasaan Allah itu. Ya kalau memang itu sejenis virus, Pak, kenapa virus itu hanya kena kepada pasukan Abraha, Pak? Tidak ada satupun penduduk Mekah yang kena virus itu. Nah, virus bisa milih-milih. Ini saya enggak tahu dunia virus, Pak. Cuman saya pernah baca bahwa yang namanya virus, Pak, kalau masuk ke dalam tubuh seseorang, dia memerlukan masa inkubasi, Pak. Minimal 2 minggu baru dia bisa menyerang orang itu. Enggak begitu masuk gitu langsung menyerang, Pak. Dia perlu masa dulu 2 minggu, paling tidak 2 minggu. Bisa lebih dari itu baru dia bisa menyerang orang itu. Ini mah 2 menit itu benar virus. Ya. Bukan sakit lagi, habis seperti ka'asfim ma'kul. Ini kenapa? Kaifa fa'ala rabbuka di dalam ayat ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, ini adalah fi'lun min af'alillah, perbuatan dari perbuatan Allah. Kalau sudah perbuatan dari perbuatan Allah, enggak ada lagi peluang bagi akal kita untuk bertanya bagaimana, mengapa dan sebagainya, Pak. Saya ambil contoh lain. Contoh lain. Masih ada waktu ya? Saya ambil contoh lain, Pak. Ketika kaum Nabi Musa alaihissalam sudah berada di depan laut, tadinya menghindar dari kejaran Firaun dan pasukan. Apa kata kaum Nabi Musa? Ketika di hadapan mereka sudah terbentang lautan. Bisa dibaca dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 62 dan seterusnya. 63 dan seterusnya. Kata kaum Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudraqun. Berkata kaum Nabi Musa, sebentar lagi pasukan Fir'aun segera akan mendahului kita, ada menemui kita. Dan habislah sudah riwayat kita. Pertanyaan saya, Pak. Pernyataan kaum Nabi Musa alaihissalam pada Nabi Musa pada waktu itu manusiawi enggak? Manusiawi, Pak. Di depan mereka laut, Pak. Nyemplung mati. Mati lah. Laut, Pak. Saya mau jaya negeri mana? Cici merah ngalamun diuk jadinya itu nunggu sunset itu. Ya pasukan Firaun segera akan datang untuk menghabisi mereka, Pak. Atau balik lagi atau ya makin cepat ketemu dengan Firaun. Jadi kalau kemudian mereka menyatakan habis sudah cerita kita, manusiawi, Pak. Tapi apa kata Nabi Musa kepada mereka yang sedang mau putus asa seperti itu? Kalla, tidak. Itu menurut akal kalian. Emangnya Allah yang Maha Kuasa bisa, kira-kira kalau saya terjemahkan itu, Pak. Allah yang Maha Kuasa itu mau bisa diatur oleh akal kalian? Innamai Rabbi sayahdin. Bersama aku, kata Nabi Musa, ada Tuhanku, Rabbi sayahdin. Dia akan segera memberikan petunjuk kepada kita. Yahdin, ini fi'il mudhari, Pak. Kata kerja yang dalam bahasa Arab bisa jadi present continuous atau future. Tapi kalau sudah ada kata sin di depannya, sayahdin, pasti future itu, Pak. Artinya petunjuk itu belum datang. Tidak, kata Nabi Musa. Bersama kita ada Allah dan akan Allah akan memberikan jalan keluar pada kita. Tawas keluar, jalan keluar. Tui. Tidak tahu saya. Hanya saya yakin kita Nabi Musa. Ini keimanan, Pak. Sejuta dokter mengatakan mustahil penyakit Anda akan sembuh. Keimanan kita akan mengatakan tidak, bersama saya ada Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan, saya pasti bisa sembuh. Kumaha carana? Tui. Hei, dokter sudah angkat tangan semua, nggak tahu saya. Ini keimanan. Nah, barulah kemudian Allah memberikan petunjukkan. Hei Musa, pungkulkan tongkatmu. Tadi itu tongkatnya ayah, padahal apa? Ada di tangan Nabi Musa. Tapi masalahnya apa? Urusan itu urusan tongkat. Hari kita lihat kata Nabi, kata Allah, hei Musa, pukulkan tongkatmu. Betul. Laut sedikit topol, Pak. Maka belahlah laut itu. Maka hukum sebab akibat yang dimengerti oleh akal pun sudah tidak berlaku lagi, Pak. Yang namanya air itu kan cair, Pak. Cair air itu. Tidak seperti benda padat, ya. Kalau benda padat kita bisa bagi-bagi potong-potong seperti itu. Kita punya kue, benda padat kita potong-potong, gampang, Pak. Kalau air gimana bisa potong-potong? Ini saya susah memberi contoh karena enggak ada ini air. Enggak usah dikasih contoh, Pak. Ini kan enggak bisa air dibelah-belah seperti itu, Pak. Ini tiba-tiba laut membelah dan membuat jalan tol. Maka Nabi Musa dengan kaumnya pun dengan enak saja berjalan seperti di daratan itu. Air yang harusnya ini belah seperti tembok, Pak. Saya waktu Idul Fitri kemarin ke Tokyo itu memang dibawa juga, Pak, masuk terowongan yang dibuat mereka membelah laut itu, untuk menghubungkan Tokyo dengan pulau apa sebelahnya. Memang kalau lewat melilingi lautan, laut itu ya harus 40 kilo, Pak. Nah, dibelah saja laut itu, dibuatlah terowongan. Kalau nggak salah 9, sekian, hampir 10 kilo lah panjangnya terowongannya. Kita sudah berada di terowongan itu enggak merasa kalau kita itu sebenarnya sedang di dalam lautan. Jadi teringat juga Nabi Musa, tapi itu masa berapa tahun, Pak, yang terowongan itu deh. Berapa ribu orang mungkin karyawannya juga. Iya, Pak. Semenit terbatuk tongkat. Belah laut, Pak. Maka Nabi Musa pun dengan tenang berjalan. Begitu sampai mereka di tepi dan Fir'aun dengan pasukannya sudah masih berada di tengah lautan itu, Nabi Musa pun berbalik mengambil kembali tongkatnya. Ditegur oleh Allah. Emangnya tadi laut itu terbelah oleh tongkat itu? Tidak. Biarkan, dia akan menyatu lagi. Pelajaran yang luar biasa, Pak. Bahwa Allah itu maha kuasa melakukan apa yang dia kehendaki, bisa dengan sebab tongkat. Kalau Allah mau tanpa sebab. Api itu panas, sifat api membakar. Itu hukum sebab, akibat yang diciptakan oleh Allah sendiri, kan? Kalau Allah mau api itu tidak membakar, bisa gak? Jadi kalau sekarang saya pegang api, lalu tangan saya terbakar. Ini terbakarnya tangan saya ini oleh karena apa, Pak? Karena Allah, Pak, bukan karena api. Kalau Allah mau tangan saya tidak terbakar, mau pegang api pun gak akan terbakar. Itu Nabi Ibrahim. Bisakah Allah membuat tangan saya terbakar tanpa memegang api? Ini keimanan, Pak. Saya sembuh karena Allah menyembuhkan penyakit saya lewat minum obat. Maha kuasakah Allah menyembuhkan saya tanpa minum obat? Maha kuasa, apa yang menyembuhkan Allah? Cuman salah kalau saya tidak berusaha berobat, Pak. Karena berusaha berobat itu adalah kewajiban saya sebagai manusia. Soal menentukan hasil kan Allah, Pak. Maka dicontohkan dalam peristiwa Nabi Musa itu ada hukum yang Allah tetapkan dengan kemahakuasaannya itu dengan hukum sebab akibat, tongkat ditakolkan. Begitu lewat sana, tongkat itu ditakolkan lagi, Pak. Untuk menunjukkan bahwa Allah tidak terikat dengan hukum sebab akibat yang notabene makhluk ciptaannya sendiri. Wah, kalau saja setiap orang mukmin memegang prinsip ini dalam keimanannya, Pak, mestinya enggak ada orang mukmin putus asa. Enggak ada orang mukmin stres. Nah, itu orang masih sok rada stres. Ya rada. Tapi insya Allah untuk kita yang hadir sekarang ini bukan karena kita meragukan kemahakuasaan Allah. Saya yakin, Pak, masa juga Bapak meragukan, mustahil. Tapi mungkin stresnya kita itu karena kita meragukan diri kita. Saya yakin Allah maha kuasa. Bahwa Allah maha kuasa melakukan apa yang saya inginkan. Allah maha kuasa menyembuhkan penyakit saya dengan kun fayakunnya itu. Cuman masalahnya, maukah Allah menyembuhkan saya? Maukah Allah memberikan jalan saya keluar sementara saya ini manusia yang seperti ini? Maukah Allah menolong saya padahal diri saya ini adalah hambanya yang hina seperti ini? Maukah Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan yang terbaik padahal diri saya ini bukanlah orang yang pantas untuk diperhatikan oleh Allah? Itu yang membuat kita jadi pesimis, Pak. Meragukan diri kita. Saya ini ya, saya ini. saya yang belum berhasil bisa menjadi orang soleh seperti Bapak dan Ibu sekalian. Ya mungkin paling ragunya di sisi itu. Karena meragukan kemahakuasaan Allah kufur, Pak. Maka suratnya pun diawali dengan apa? Alam taro. Artinya apa? Tidakkah engkau melihat? Siapa yang dimaksud engkau di sini? Rasulullah. Tidakkah engkau Muhammad melihat? Maka jawab Nabi Muhammad, Henteu. Ada peristiwa waktu Abraham menyerang ini Rasulullah tidak melihat. Kenapa? Semua para ahli sejarah menyatakan Rasulullah waktu itu berusia antara 2-3 bulan, Pak. Bayi sedang berbaring. Makanya dikenal beliau itu lahir pada tahun gajah. Tidak melihat Rasulullah. Lalu kenapa Allah tidak menyatakan alam ta'lam? Tidakkah engkau ketahui? Nah, kalau ketahui kan bisa saja karena mendengar berita dari orang lain, kan itu. Karena kalau berita itu sudah datang dari Allah, harus kita yakini seperti kita yakinkan dengan melihat sendiri. Yakinkah surga dan neraka itu ada? Yakin, Pak. Berapa jauh keyakinan kita seperti saya pernah melihatnya? Kenapa? Karena yang menyatakan itu Allah yang maha benar. Melihat itu lebih kuat daripada mendengar, Pak. Kalau mendengar mati batur. Kalau melihat kan sendiri. Dan indera yang paling pertama berfungsi pada manusia itu kan pendengaran, Pak. Mendengar, melihat, baru mikir. Lihat dalam Al-Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a. Mendengar. Wal absar, melihat. Wal afidah, mikir. Makanya indera yang paling pertama berfungsi pada bayi itu indera pendengaran, Pak. Penglihatan belum. Itu konon baru 2 minggu katanya baru bisa melihat, Pak. Itu pun masih global, Pak. Jadi bohong besar itu orang yang mengatakan bahwa bayi waktu lahir itu kenapa menangis karena kaget melihat bapaknya. Ngawur itu, Pak. Ngawur eta mah ngahareuan bapaknya we eta mah. Ruas ningali bapaknya di mana? Desa ningali. Mendengar dulu baru bisa melihat. Makanya benar itu. Kenapa bayi yang baru lahir itu diperdengarkan azan? Azan tanpa komat, Pak. Semua hadis tentang azan plus komat dhaif itu. Satu-satunya hadis yang dipertahankan kesohihannya oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dalam kitab Tuhfatul Maudud Ibnu Qayyim itu hadis azan minus komat, azan saja. Kenapa? Ya memang logis sekali, Pak. Kalau komat itu kan sholatnya sudah siap untuk dilaksanakan, Pak. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah itu orang sudah siap berdiri, Pak, untuk melaksanakan sholat. Kalau azan baru ajakan, Pak. Nah sekarang ngapain bayi diajak? Kan dia juga belum bisa melaksanakan sholat. Ya tenang, diajak di ayunan, Pak. Sejak lahir diajak sholat ya tidak ada masalah. Ah, banyak, Pak, yang diazanin setiap hari 5 kali di masjid itu. Hayo Allah sholat, hayo Allah sholat. Karena 15 tahun, Pak, ke masjidnya. Ini setiap hari kan azan ini. Mungkin juga ada, Pak, yang belum pernah nginjak ke sini. Tapi adanin aja terus, Pak. Sugan kayak seperti bayi juga lah nanti juga ngadain sholat, oke, okay, gitu. Jadi kalau soal mengajak, bisa kapan saja, Pak. Dan menurut Ibnu Qayyim, paling tidak dalam azan itu ada keagungan asma Allah. Biar itulah yang pertama kali terdengar oleh si bayi sebelum iblis memberikan bisikan yang lain. Biar saja tersimpan dalam memori dia. Maka mendengar, baru kemudian melihat, baru mikir. Maka nanti ketika kita sudah uzur, Pak, nanti saya menulis uzur. Dibalik, Pak, yang mulai terganggu mikir, Pak, mulai rada pikun, gitu lah. Kacamata di nasarang, di tayangan, kemana-mana. Gitu. saya seperempat jam tetenangan kacamata. Lalu ditanya oleh orang lain, nyari apa kamu teh dari tadi kelihatan sibuk pisan. Kacamata hari eta nu dina tarang naon? Oh ya Allah, tidak hilang. Nah, sudah mulai sudah uzur mikir heula nu ieu. Baru ke penglihatan. Ini plus 2,5 nih. Kelihatan mimpi hese masa ini baru oke. Terakhir baru pendengaran. Wah. Sudah usur sekali. Jadi biasanya kena pikun terus kena penglihatan gitu. Terakhir gitu. Kebalikan. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya sudah lebih Pak. Aduh. Ini zuhurnya telat, sebenarnya harusnya boleh sampai jam sangat tua, tapi saya lihat mulai pada berdiri karena memang mungkin sudah harus jam kita, Pak. Kita lanjutkan saja nanti baru sampai alam taro saja dulu, Pak. Mudah-mudahan nilai keimanan yang terkandung di sini bisa memotivasi kita, Pak, untuk menjalani hidup ini dengan rasa optimis. Biarlah orang mengatakan mustahil dan tidak mungkin, keimanan kita mengatakan tidak ada yang mustahil, semua serba mungkin bagi Allah yang Maha Kuasa. Sehingga hadapilah hidup ini dengan optimisme. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan. Nah, hanya dengan optimisme ini kita harus berupaya untuk membuat diri kita itu soleh di mata Allah, agar Allah mau menyatakan kun fayakun terhadap setiap masalah yang sedang kita hadapi. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.